Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Masih di babul mazi wa ghairihi. Masuk ke hadis kedua dalam bab ini. Qala Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala an Abbad bin Tamim an Abdillah bin Zaid bin Asim Al-Mazani radhiyallahu anhu qala syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyilu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah faqala la yansharif hatta yasma sautan aw yajida rihan. Dari Abbad bin Tamim, dari Abdillah bin Zaid bin Asim Al-Mazani. Abbad bin Tamim bin Zaid rahimahullah taala thiqatun min at-tabi'in 'ala al-mashhur. Beliau seorang yang thiqah dari kalangan tabi'in menurut pendapat yang masyhur. Dari Abdillah bin Zaid bin Asim Al-Mazani. Abdullah bin Zaid bin Asim sabaqa tarjamatuhu fi hadis raqam as-saminah. Fi raqam as-saminah. Adapun Abdullah bin Zaid telah lewat biografinya dalam hadis nomor ke-8. Beliau berkata, syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul. Seorang laki-laki, dia syukiya, ini bidomishin wa kasril kaf mabniyan lil majhul. Dia mengadukan atau mengeluhkan mana syakwa atawaju masyai talaban izalatihi. Mana syakwa adalah atawaju, mengeluhkan sesuatu dan meminta izalatihi, ya, meminta agar diselesaikan, dihilangkan masalahnya. Seorang lelaki mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yukhayyilu ilaihi, dia yukhayyil, ya, ini dia menyangka annahu yajidu syai'a fi shalah, bahwasanya dia mendapatkan sesuatu, ini merasakan sesuatu, yajidu syai', maknanya al hadas birihin awal, merasakan dia telah terkena hadas, telah batal wudunya, birihin awalhi, karena sebab buang air keluar angin atau yang lain, dia merasakan ada sesuatu, menyangka ada sesuatu yang keluar, kentut atau yang lainnya. Nah, mana yajidu syai'. Fi shalah, ketika dia salat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yansharif. Jangan kau berpaling. Ini jangan engkau membatalkan salatmu. La yansharif, jangan berpaling, jangan berpindah, jangan pergi dari tempat, tetap engkau sholat. Hatta yasma'a sautan aw yazida rihan. Ini sampai engkau mendengar sautan, bunyi, kalau kamu kentut, atau engkau mendapati rihan, baunya. Ini maknanya ayat yaqunu dzalika bisamhi aw syamhi. Ini engkau yakin, ya, bahwasanya engkau telah batal dengan mendengar suaranya atau mencium baunya. Yani makna yasma sautan aw yajida rihan, maknanya adalah al yaqin, sampai kau yakin. Ya. Para ulama menyebutkan maknanya adalah sampai yakin. Hanya pakai ibarah, pakai bahasa sampai kau mendengar atau mencium baunya. Kenapa? Ketika seseorang dia kentut misalkan, buang angin, kemudian Dia yakin dia telah buang angin, telah kentut. Hanya saja ya enggak terdengar suaranya. Baunya enggak kecium, tetapi dia yakin dia telah kentut. Maka yang seperti ini dia telah batal. Walaupun tidak terdengar suara atau tercium bau. Nah, makna yasma'u sautan aw yajidu rihan maknanya al-yaqin. Yakin. Sampai engkau yakin. Bisa dengan mendengar suaranya atau mencium baunya. Atau juga yakin tersebut didapati. Walaupun tidak mendengar atau mencium, tapi dia yakin telah batal. Saya batal tadi kentut. Nah, seperti itu. Hadis ini menyebutkan tentang hukum asyakir fil hadas idza kana al insanu ala taharah. Hukum orang yang syak, ragu apakah dia berhadas, apakah dia telah batal wudunya, jika orang tersebut ala taharah, dia dalam keadaan memiliki wudu suci, ya. Kemudian dia datang ragu apakah saya sudah batal atau tidak. Hadis ini dijadikan oleh para ulama sebagai asal dasar menghukumi sesuatu, ya, yang sifatnya meragukan. Asyarhul ijmali, syarah secara umum, qad yakunu al insanu ala tuhrin. Seorang kadang dia di atas tohar suci, fayuhissu bitaharuki hadas alaihi, kemudian dia merasa ada yang ya taharrok, yang bergerak, yaitu hadas alaihi, yani batal wudunya, dia ngerasa ada sesuatu yang bergerak, ya. Apakah ini batal apa tidak? Nah, mana seperti itu, fayadunu annahu ahdasa, dia merasa ya ada sesuatu yang keluar, kemudian dia menyangka bahwasanya dia telah berhadas. Wayaqluqu min dzalika, dan dia ragu atas hal itu. Apakah batal atau enggak? Karena dia hanya ngerasa seolah-olah kayak ada sesuatu yang keluar, tapi keluar enggak ya? Seperti itu. Wa fi hadis, pada hadis ini yursyidu annabiy sallallahu alaihi wasallam umatahu ila mayyit tam'inul insanu wa yazilu anhu al-qalaq. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada umatnya kepada sesuatu yang bisa menenangkan seseorang dan menghilangkan al-qalaq, keraguan. Haitsu afta Abdullah bin Zaid, haitsu afta Abdullah bin Zaid hina sa'alahu an hadzal mushkilah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berfatwa kepada Abdullah bin Zaid ketika menanyakan masalah seperti ini. Farsyadahu ilal bina'i al aslil awal. Maka Nabi mengarahkannya untuk membangun ya, keadaan dia di atas al aslil awal. Dasar dia yang pertama. Apakah dia atas tohar atau tidak? Wahuwa at-tohar. Yaitu dia di atas tohar. Orang sholat di atas tohar. Sebelumnya dia berwudu. Ketika datang keraguan, maka dikembalikannya apa? Keyakinan dia dibangun di atas satu yang pertama. Kamu udah wudu? Sudah. Ya sudah. Itu hanya ragu. Wa ayyabqa fi sholatihi. Dia tetap dalam sholatnya. Fala yansarifu minha. Dan dia tidak berpaling, tidak keluar dari sholatnya. Hatta yatayaqqana zawal at-tahar, sampai dia yakin ya, seyakin-yakinnya bahwasanya telah hilang taharahnya, bisma'il hadas aw sammi rihihi, dengan mendengar hadas ya, dengar kentut ya, atau buang anginnya, atau dia mencium baunya. Nah, fawaidul hadis, faedah daripada hadis ini, annal mutatahhira idza syaqqa fil hadats lam yalzamhu alwudu hatta yatayaqqana annahu ahdatsa. Orang yang suci jika dia ragu pada hadasnya, jika dia ragu apakah dia telah berhadas atau tidak, telah batal atau tidak, ragu, ini tidak mengharuskannya dia wudu sampai dia yakin, tidak mengharuskannya, tidak mewajibkan dia untuk berwudu sampai dia yakin bahwasanya dia telah berhadas. Nah, ini semua hal ya. Ketika antum misalkan pulang dari hatta pulang dari rumah, pulang dari masjid, dan kalian masih bersuci, sampai ke rumah antum membaca Al-Quran dan sebagainya, misalkan, aduh saya punya hadas apa tidak ya? Sudah batal apa belum? Maka kembali ke al-asal, hukum asal. Kita hukum asalnya pulang dari masjid dalam keadaan masih memiliki wudu, iya kan? Nah, seperti itu. Maka selama kita tidak ingat apakah kita batal atau tidak, ya, maka kembali ke hukum asal. Berarti dia memiliki tahar. Demikian juga ketika seseorang hukum asalnya tidak memiliki wudu, ya, tidak memiliki wudu. Antum misalkan udah batal habis buang air besar atau kecil, kemudian antum mandi. Antum punya kebiasaan kalau habis mandi wudu misalkan. Habis mandi wudu. Atau setelah mandi antum wudu biasanya. Wudunya biasa di rumah. Berangkat ke masjid. Masjid antum mau masuk masjid. Antum lupa sekali. Apakah saya ini tadi di rumah wudu atau tidak? Kalau kebiasaan sih ya wudu. Tapi belas sama sekali enggak ingat apakah di rumah wudu apa tidak. Maka kembali ke hukum asal. Hukum asal antum tidak memiliki tahar, ya. Tidak memiliki wudu kan? Ya. Walaupun punya kebiasaan. Maksudnya kebiasaan biasanya wudu di rumah gitu. Kebiasaan itu tidak bisa dijadikan patokan, ya. Kenapa? Karena hukum asal antum tidak memiliki wudu. Ya antum kan tadi kencing, buang air besar, apa, nah, kemudian antum mandi, kemudian pergi ke masjid, ya. Hukum asalnya antum tidak memiliki wudu, ya. Kenapa? Karena apa yang antum ingat adalah antum dalam keadaan batal kan, tidak memiliki wudu. Yang antum ingat apa? Ya saya ketika mandi ya memang batal, karena sebelumnya kencing, buang air besar, bahkan sebelumnya juga, nah, seperti itu. Yang antum ingat, antum tidak memiliki wudu. Maka itu yang menjadi hukum asal. Anahu la yajuz al-khuruj min as-shalah bi mujarradi syakki fil hadas. Tidak boleh keluar dari salat, ini membatalkan salat karena sekedar syak, karena sekedar ragu, ya. Fil hadas, dalam masalah taharah dia, apakah dia batal atau tidak. Tidak boleh. Ini menunjukkan tidak bermudah-mudahannya seseorang membatalkan sholat. Jangan gara-gara masalah merasa kurang khusyuk, dibatalkan lagi. Ya. Ya. Karena sesuatu yang dia masih ragu saja, tidak boleh dia membatalkan sholat. Rasulullah mengatakan, layan syarif, jangan kau berpindah, jangan kau keluar dari sholatmu. Kemudian anna khurujar riha minad dubur naqidun lil wudu. Bahwasanya keluarnya angin, ini kentut, ya, itu sebagai pembatal wudu. Sawaun alima bi khurujihi an tariqi sam'i aw sam'i aw ghairi dhalika. Sama saja apakah dia mengetahui bahwasanya dia telah buang angin tersebut, dia mengetahui dengan keluarnya atau dengan mendengar suaranya, kentut dengar suaranya, atau karena dia mencium baunya, atau yang lainnya. Selama dia yakin, dia tahu bahwasanya dia telah buang angin, maka itu membatalkan wudu. Kemudian ana min adabi ayatajannabal alfad alati yustahya min zikriha. Bahwasanya termasuk adab ayat jannat, dia menjauhi lafaz-lafaz yang yustahya, malu untuk disebutkan. Jangan pakai bahasa yang vulgar. Ya. Seperti di sini, anahu yajidu asyai'an fi shalah, mendapat sesuatu pada sholatnya. Pakai kinayah, tapi yang difahami. Pakai ungkapan-ungkapan ya, yang difahami. Ya. Tetapi kalau khawatir pakai suatu ungkapan tapi enggak difahami, ya enggak apa-apa pakai sesuatu yang kalau penyebutannya ini kadang bikin malu, ya. Dalilnya adalah hadis tentang bertanya seorang sahabiah tentang masalah mani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ihtilam, ya. Dia bertanya langsung tentang masalah itu. Ya, ini pun menunjukkan bolehnya. Makanya suatu mengungkapkan suatu, ya, yang sebenarnya perkaranya malu kalau disebutkan, apalagi seorang perempuan. Tetapi karena butuh kejelasan dan sebagainya, boleh dilakukan atau disebutkan. Kemudian yang kelima, anal asla baqa'u syai' ala makan alaih. Bahwasanya al asal, hukum asal adalah baqa'u syai', tetapnya suatu ala makan alaih, atas apa yang ada padanya. Jadi hukum asal itu sesuatu itu dibangun di atas apa yang ada pada orang tersebut pada asalnya. Ya. Kalau asalnya suci, dia suci. Kalau asalnya dia tidak suci, berarti tidak suci. Wa anal yakin la yazulu bizanni. Bahwasanya yakin itu tidak bisa dihilangkan dan dikalahkan dengan sebab zon. Ya. Hukum asal bagi orang yang berwudu ketika akan sholat berwudu. Yang yakin apa? Dia punya wudu. Ya. Adapun ketika sholat dia merasa ada yang keluar, dalam badan dia tidak yakin, itu zon, hanya zon, dugaan. Maka tetap berpegang pada sesuatu yang yakin. Nah, baik, kita baca hadis kedua. Al hadits salis. Qala rahimahullah ta'ala an Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah. Dari Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah. Ummi Qais Aminah bintu Mihsan al-Asadiyah. Ukhtu Uqashah bin Mihsan. Saudaranya Uqashah bin Mihsan. Ya, sahabi. Radhiyallahu anhu. Aslamat qadiman. Beliau termasuk wanita yang awal-awal masuk Islam. Wa hajarat ila Madinah wa amarat tawilan. Beliau hijrah ke Madinah dan memiliki umur yang panjang. Naam. Annaha atat bibnilaha shaghirin. Bahwasanya Ummu Qais dia datang dengan membawa anaknya yang masih kecil. Bibnilaha, anak dia. Ghairu Musamma, tidak disebutkan nama anaknya. Waqad mata shaghiran. Anak tersebut ternyata kemudian meninggal ketika masih kecil. Anak yang dibawa Ummu Qais ini, yang disebutkan dalam hadis ini, kemudian dia meninggal masih kecil. Fajaza'at 'alaihi. Maka Ummu Qais sangat sedih, sangat terpukul, ya, dengan meninggalnya anaknya tersebut. Wa qalat lilladhi yughassiluhu. Maka ya, namanya seorang ibu ketika anaknya masih kecil meninggal, terkadang muncul tiba-tiba muncul kecemasan yang di luar ini apa? Ya, di luar nalar itu. Ya. Padahal anak sudah meninggal. Dia cemas ketika melihat anaknya dimandikan. Karena meninggal, dimandikan. Maka dia berkata pada orang yang memandikan anaknya, la yagsil ibni bil ma'il barid fataqtuluh. Jangan kalian mandikan dia dengan air dingin. Ini bisa membunuhnya. Kalian bisa membunuhnya. Jangan mandikan dia dengan air dingin. Ini bisa membunuhnya. Fa'ukhbira an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam biqauliha fatabassama tsumma qala ma qalat stala umuruha fa umirat umuran tawilan. Maka dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ucapan Ummu Qais ini. Maka beliau pun mendengar ucapan nama Ummu Qais, tersenyum, kemudian berkata, "Ma qalat tala umurha duhai." Kiranya panjang umur orang yang mengatakan ini. Ya, maksudnya ma tajubiyah, ma qalat tala umurha duhai, itu betapa panjangnya orang yang mengucapkan kalimat ini. Fa umirat umuran tawilan, maka Ummu Qais pun ya dianugerahi umur yang panjang karena sebab doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Lam yaquli at-ta'am. Ummu Qais membawa seorang bayi laki-laki ya, yang belum makan. Ini belum makan, mayoritas makanan dia adalah ASI. Ya, maknanya belum makan berarti enggak makanan, bukan, artinya makanan asupan mayoritas bayi tersebut adalah masih ASI. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini lam yaqul ta'am. Ini bayi tersebut belum makan makanan pokok karena masih kecil. Tapi makanan pokoknya adalah al-laban, ya. Disebutkan dalam riwayat Muslim, lam yablug ayyakula at-ta'am. Ini belum sampai makan makanan pokok. Ya. Makanannya, makanan utamanya susu. Bukan maknanya enggak sama sekali makan ya. Ya. Dia kadang ya mungkin makan, kalau anak kita mungkin masih usia 4 bulan, 5 bulan nyusu, tapi kadang suka dikasih Prominal gitu. Kadang-kadang aja, tapi makanan pokok dia al-aksar, yang paling banyaknya adalah ASI. Nah, seperti itu. Dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ajlasa fi hijrihi, maka didudukan di hijrihi. Hijri bi fathil ha wa kasriha wa dhammiha. Boleh dibahasanya hijrihi, hajrihi, hujrihi, ya, boleh semua. Ai hubnihi, maka dibawa dan diletakkan pada, didudukan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabala ala saubihi, maka bayi itu pun ngompol, ya, di atas pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in, maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam ya minta dibawakan air. Fanadhahu wa lam yaghsilhu, kemudian beliau nadhahu rasyahu rasyan ya ummu makanal baul, menyiram. Ini menyiram itu bukan banjir, bukan apa nih ya, menyemprot lah, nyiram. Ini di sekitar tempat bayi tersebut ngompol atau pada bagian atau pakaian yang terkena air kencing bayi tersebut. Walam yagsilhu, dan beliau tidak mencucinya. Beda antara anadhah dan mencuci. Anadhah itu seperti itu. Airnya tidak sampai mengalir. Ada mencuci, Allah mengatakan namanya mencuci itu airnya mengalir ma'adalak. Ya. Kalau wudu, ya, ini air gini mengalir, itu mencuci namanya. Al-ghusl. Alhamdulillah ini. Gosok. Ada pun sekedar air, itu bukan mencuci. Allah aja atau dicuci. Kita aja. Bukan mencuci. Nah. Ada pun pada bayi tersebut, beliau anadoh. Menyipratinya. Menyiram, tapi tidak sampai ngalir seperti itu. Walam yagsilhu, ini yukthiru sabal ma wa idallikuhu, beliau tidak menyiramnya dengan air yang banyak dan idallikuhu, ya, menggosoknya. Wa fi hadis Aisyah umil mu'minin radhiyallahu anha, disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bisabiyyin fadala ala saubihi. Didatangkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang bayi laki-laki, fabala ala saubihi. Kemudian bayi tersebut ngompol ya di atas pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada bima'in fa'atbahu iyahu. Kemudian beliau meminta air, fa'atbahu iyahu. Air nadhahu. Ini kemudian beliau atbahu iyahu. Jadi menciprati dengan air apa yang terkena dari ompol anak atau bayi laki-laki tersebut. Wali muslimin fa'atbahu baulahu walam yagsilhu. Disebutkan dalam riwayat Muslim, beliau menyiramkan air, ini memercikinya, memercikan air pada ompolnya dan tidak mencucinya. Nah, asyarhul ijmali, syarah pada hadis ini, iqtada as-sahabah radhiyallahu anhum ayatu bi sibyanihim ila nabi sallallahu alaihi wasallam indal wiladah yuhannikahum wa yad'u lahum. Kebiasaan sahabat, mereka datang dengan membawa bayi-bayi mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baru lahir untuk ditahnik. Nah, tahnik diberikan apa? Kurma yang dikunyah dulu sebelumnya sampai lembut, kemudian diambil airnya yang kemudian diratakan di bagian langit-langit bayi tersebut. Wa yad'u lahum, dan agar Rasulullah mendoakan mereka, anak-anak tersebut. Tabarukan bidu'ahi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bertabaruk, mengambil barokah dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamsihi iyahum. Dan dengan lams, ya, dengan dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Fa kana yataqabbalu zalika min ashabihi wa yahtadinu atfalahum wa yajlisunahum fi hujrihi rahmatan bihim wa jalban li sururi ahlihim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kedatangan para sahabatnya, duduk mereka dengan anak-anaknya, dudukannya di pangkuan beliau sebagai bentuk rahmah, kasih sayang terhadap mereka, dalam rangka memberikan kebahagiaan bagi keluarganya. Bayangkan ketika ada seorang yang ditokohkan, apalagi ini seorang rasul, kemudian anaknya dipegang. Jangankan seorang rasul, nah kita saja misalkan kepala desa atau camat datang ke rumah kita atau kita ke rumah mereka, bawa anak kita, kemudian anak kita digendong. Masya Allah, serasa sebuah kemuliaan bagi kita, ya, gembira, apalagi dibawa oleh seorang nabi, rasul. Fil hadis tukhbiru Aminah bintu Mason al-Asadiyah. Pada hadis ini dikhabarkan, kata Aminah mengabarkan, Muqais mengabarkan bahwasanya dia datang dengan membawa anaknya yang masih bayi, walam yablug ila sini yakul fi ta'am wa yataghadza bihi, belum sampai pada usia yang dia makan dengan makanan pokok, ya. Fa jalasahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajrihi, maka nabi mendudukannya di pangkuannya. Fa bala ala thawbin nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian bayi tersebut ngompol, ya. Falam yadhiq bidzalika sadruhu, dan nabi tidak merasa sempit, ya. Diompolin. Tahu gini, enggak sempit kemudian, ya, dadanya. Walam yu'annif ahlahu aw yashubba, tidak mencela atau memarahi apa ibunya atau keluarganya. Kenapa enggak kasih tempes misalkan? Atau kenapa di rumah enggak dikencingin dulu? Suruh kencing atau enggak? Kenapa enggak bilang anak sering ngompol? Enggak. Bal makana minhu illa an talaba ma'an. Tidak ada itu pada nabi marah sebagainya. Bila sekedar coba ambil air. Ya. Kemudian disiramkan, dipercikan pada bayi tersebut, ya, air tersebut, walam yugsilhu, dan tidak dicuci. Kama ana Aisyah radhiyallahu anha tukhbiru bi qisati mumasilah haitsu ji'a ilaihi bi tifin shagirin yuhannikahu fabal ala sabin nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga kisah Aisyah yang sama seperti ini, ya, datang seorang bayi untuk ditahnik, maka kencing di atas pangkuan nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada bi ma'in fatbahu makanal baul biduni farqin wala mukatsirati ma'in. Kemudian beliau hanya sekedar meminta air dipercikan tanpa dikerok, ya, atau diperbanyak airnya. Nah, faedah hadis ini husnu khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baiknya akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam, kesabaran beliau, rahmat beliau, rifqan beliau. Kemudian ayyabula gulamil as-saghir alladhi la yataghadza bit ta'am lis-sighrihi yutahhiru bin nadhhil ma'i alaihi biduni ghusli. Bahwasanya air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan pokok, artinya belum makanan utamanya makanan pokok, ya, mau sereal atau apa, ya, kadang makan biskuit tapi bukan makanan pokok dia. Kata Syekh Utsaimin, yang menjadi ibro adalah al-aktsariyah, mana banyaknya. Kalau masih mayoritasnya makanan dia adalah ASI, maka tidak perlu dicuci. Maka bayi yang masih nyusu, belum makan makanan pokok, ya, itu cara mensucikan air kencing adalah binadhil ma, dengan cara membersihkan air tanpa perlu dicuci. Wa mal unsa fayughsalu min bauliha mutlaqan. Adapun bayi perempuan hatta baru lahir, ya, dicuci, ya, secara mutlak seperti orang dewasa. Kemudian ana ajratahu labuda fiha min al-ghusli ka baqiyati najasat. Adapun kotorannya, mau bayi laki-laki, mau bayi perempuan, mau sudah makan atau masih ASI saja, ini harus dicuci, ya, seperti najis-najis yang lainnya. Kemudian yang terakhir, anal aula al-mubadara bi tathhiri mahali najasa. Yang paling utama adalah bersegera dia mensucikan tempat, ya, tempat najis tersebut. Lil mubadarah ila tathhir, agar bersegera suci kembali tempat tersebut. Minal khubsi wali ala yansa, agar suci dari kotoran, agar dia tidak lupa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.